Ngepilek bersama Dijma Ngepilek. Yen kelem tak syarapi, yen ra kelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mok gawe bimbang, kasah kakean alasan. Bersama DJ Kapilan. DK Netflix.